Hey, ada Bojo Kavikong, artisnya Jawa Tengah, yang terkenal dari rambutnya sudah nampak jelas. Siapa dia kalau bukan adik-adiknya? Reza lawan Sewu. mohon dengan hormat saudara-saudaraku belakang besar.